wal hadabul hadil qawi al wal hadabul al jadalul qawi wal ghalid wal muradu bin nari naru bin nari narun al qura li annaha al mutabadirah mutabadirah indal itlaqi wa ta'ajjujil isti'al wa alifu lima litasniyah wa damiru wa damiru lil hatbi wa nari ala taglib fa innahu yukalu ta'ajjajatin naru tahabbat ta'ajjajin naru ta'ajjajin naru iltahabat wa ta'ajjajil hatabi wa ku'atfihin naru wa asluhu ana ta'ajjajat qa'imun bihima wa mahada sya'nuhu jaza isnadu ilal majmu'i ila wa ila kulli wahidin minhuma wa ima al-itlaki wa al-damir ima lil-hatabi wahdah aw lil-nari wahdaha wa tadkiru ima ala ta'wilin nari bil-qabasi bil-qabas awishihab wa ima ala anna asla ta'ajjaja mudari'un hudifat minhu ihdat ta'ayni kama fi talagda summa ukida binunil khafifa summa kulibat fil waqfi alifan wa jaza dhalika fi ghalal talabi shududan wa wasul hatabi bil jazil isharatin ila quwwatin nar wa qasatul diafan wa faratul wa qasatul daifan wa faratil ihtida'i ila nar al irabu al fa'u harfu atin asbaha fi'lun madin nakisun tarfa'ul isma wa tansibul khabar wa ta'u damirun muttasun fi mahirafin ismuha anna ismu syartin jazimun tazimu fi'lain al awal fi'lu syarat wa thani jawabu fi ma'ri nasbin ala dorfiya al makaniya li ta'ati wa ta'ati fi'lu syarti majzimun bi adati syarat wa alamatu jazimi hatwa harfi illah min akhiri wa huwalya wa la'u maf'ulun bih wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban takdiru anta lastajiru badal istimal min ta'ati wal badalu yatba al-mubdal minhu fi i'rabihi tabi'ahu fi jazmihi wa alamatu jazmihi sukunu akhiri tastajiru jawabu syarti wa alamatu jazmihi sukunu akhiri wa jumlatu syarti wa jawabu fi mali nasbin khabarun asbah wa tajid mutasarrifu min wajada yansibu maf'ulain wa maf wa fa'ilun mustatirun fihi wujuban takdiru anta hadaban maf'ulaha al-awwal hadaban maf'ulu laha al-awal jazalan sifatun wa naron ma'tufun ala hadaban ta'ajaja fi'ilun wa fa'il ta'ajaja fi'ilun madin mabinun ala al-fathi wa alifu tasnia damirun muttasilun fi mahali rafin fa'il wa jumlatul fi'ilun wa fa'il fi mahali nasbin maf'ulu tani ditajid wal ma'na fusirat min ayi makanin ta'tiha mustajiran biha mimma takhafu tajidu hadaban qawiyan wa naron ta'ajjaja fatah tadi limhalil qura wa diyafah abi damiru fi ta'tiha ala hadal makna ya'udu ala qabilati syair wa asyiratihi awi halatihi aw nahwi dalik yes, paham ya yang dibaca irobnya seperti apa? Kalau sekedar lancar aja bisa aja. Caranya mudah kalau sekedar lancar baca. Tapi kalau bisa menjawab apa yang keliru, itu. Ya, bisa aja untuk membaca lancar tinggal antum setorkan, coba cek baca saya betul enggak temannya yang sudah lancar misalkan. Dan untuk dicek satu-satu. Wah. Jarang yang bisa sabar. Coba ana diajarin irobnya dari awal sampai akhir yang mau saya baca. Ini harus serius. Yang penting antum bisanya ini. Iya, bisanya. Kemudian di antara penasob berikutnya yang menasobkan dua fi'il adalah aina wa huwa ismun mawdu'un lidalalati 'ala al-makani thumma dhumina ma'na syarat. Aina dia adalah isim yang diletakkan untuk menunjukkan tempat. Kemudian dikandungkan, disertakan bersamanya makna syarat. Contoh, aina matakunu yudrikkumul maut. Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan mendatangi kalian.